Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazidah ma ba'd. Ikhwana fiddina a'azakumullah, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberi kemudahan kepada kita semua untuk bisa kembali berjumpa di majelis ilmu ini dalam rangka mempelajari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi kita kesabaran, istiqomahan dan semangat dalam menuntut ilmu agama dan mengamalkannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita karunia husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwana fillah a'azakumullah, pada malam hari ini akan kita lanjutkan dimulai dari hadis yang ke-524. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu qala, dari sahabat yang mulia Hakim ibn Hizam semoga Allah taala meridainya, beliau berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah meminta harta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni dari Baitul Mal. Fa'atani, maka Rasulullah memberiku. Thumma sa'altuhu, pada kesempatan yang lain aku minta lagi harta dari Baitul Mal kepada beliau. Fa'atani, beliau memberi aku. Thumma sa'altuhu, pada kesempatan yang lain aku minta lagi. Fa'atani, beliau juga memberi permintaanku. Thumma qala, pada kesempatan yang ketiga beliau kemudian bersabda, ya Hakim, wahai Hakim, inna hadal mala hadirun hulwan, sesungguhnya harta ini terlihat hijau dan manis. Faman akhadahu bisakhawati nafsin, burika lahu fi. Maka barang siapa yang mengambil harta itu dengan kelapangan jiwa, yakni menerima seadanya, maka dia akan diberi barokah dari harta itu. Waman akhadahu bi israfi nafsin, Dan barang siapa yang mengambil harta ini dengan kerakusan pada jiwa, lam yubarok lahu fi, maka dia tidak akan diberi barokah dari harta itu. Wa kana kalladhi ya'kulu wa la yashba'u, orang itu bagaikan seorang yang makan banyak tapi enggak pernah merasa kenyang. Wal yadul ulya khairun minal yadi sufla, tangan yang di atas yakni yang memberi lebih baik daripada tangan yang di bawah, yakni yang minta atau diberi. Qala hakim, maka hakim pun berkata, setelah mendapat nasihat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, fakultu, aku pun berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, walladhi ba'athaka bil haqq, demi Allah yang mengutus anda dengan kebenaran, la arza'u ahadan ba'daka syai'a, aku tidak akan menerima pemberian selainmu, siapapun dia, sama sekali. Hatta ufariqa dunya, sampai aku meninggal dunia. Bahkan Abu Bakr radhiyallahu anhu, maka ketika Abu Bakar radhiyallahu ta'ala an menjadi khalifah, yad'u hakiman, Abu Bakar memanggil si hakim, liyu'tiyahul ato'a, untuk memberi pemberian yang memang menjadi haknya. Fayakba ayakbala min syai'a, maka hakim pun menolak menerima pemberian itu. Thumma inna Umar radhiyallahu anhu, kemudian ketika pemerintahan dipegang kendali oleh sahabat Umar radhiyallahu ta'ala an, da'ahu, Umar pun memanggil si hakim, liyu'tiyahu, untuk memberi harta kepadanya yang merupakan haknya hakim. Fa'aba ayat balahu, hakim menolak untuk menerimanya. Faqala, maka Umar pun berpidato di depan jamaah, ya ma'syaral muslimin, wahai sekalian kaum muslimin, ushidukum ala hakim, aku jadikan kalian sebagai saksi atas urusan si hakim. Anni u'ridu alai haqqahu alladhi qasamahu Allahu lahu fi hadzal bait. Sungguh aku sudah menawarkan kepada hakim untuk mengambil haknya yang mana Allah telah menetapkan bagian hakim dalam bait, rampasan perang. Fayakba ayakhudahu, tapi hakim memang menolak untuk mengambilnya. Falam yazra' hakim ahadan minan nas ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta tufiyah, maka hakim pun terus memenuhi janjinya, tidak mengambil pemberian siapapun dari manusia setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai meninggal dunia. Muttafaqun alaih. Hadis ini sepakat di Imam Bukhari wa Muslim. Yarza' bira'in thumma zayin thumma hamzah, aylam ya'khud min ahadin syai'ah, wa aslu ar-ruz'i an-nuqsan, aylam yangkus ahadan syai'ah bil ahdi minu. Makna lafad yarza'u, yaitu ra, kemudian za, kemudian hamzah, artinya tidak mengambil dari seseorang sedikitpun. Asal lafat yarza'u ialah arzu, artinya berkurang, yakni tidak mengurangi milik seorang pun dengan mengambilnya. Wa israfun nafsi tatalluha wa tama'u wa bisyai. Israfun nafsi itu artinya ialah tamak dan rakus terhadap sesuatu. Wa sakhawatun nafsi ya'damul israf ila syai. Makna sakhawatun nafsi itu ialah tidak rakus terhadap sesuatu. Wa tamak fi, tidak tamak. Wal mubalati fihi wasyarah. Nah, tidak peduli dengan sesuatu. Nah, barakallahu. Dalam hadis yang mulia ini, ikhwana fillah azakumullah, diceritakan tentang sahabat yang mulia, Hakim Ibnu Hizam radhiyallahu taala. Beliau ini termasuk sahabat yang secara ekonomi memang tidak mampu, ya. Sehingga beliau memberanikan diri untuk minta kas Baitul Mal kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau pun memberi Hakim dari harta itu. Besoknya lagi, datang lagi, minta lagi. Dikasih sama Rasul. Besoknya lagi, datang lagi, minta lagi. Ya dikasih sama Rasulullah. Tapi ketika yang ketiga kalinya, Rasulullah berpesan kepada Hakim, menasihati si Hakim. Wahai Hakim, harta ini memang kelihatannya hijau dan manis, ya. Kalau orang itu mengambil harta dengan prinsip sakhawatun nafsi, tidak rakus, tidak tamak, menerima apa adanya, maka orang itu akan mendapat barokah dari harta tersebut. Tapi kalau harta ini disikapi dengan israfun nafsi, ketamakan, kerakusan, maka tidak barokah hartanya. Bagaikan orang yang makan terus gak kenyang-kenyang, ya. Nah, barakallahu. Tidak pernah puas mendengar nasihat semacam itu. Apalagi tambah dengan nasihat orang yang memberi itu lebih baik wahai Hakim daripada yang minta atau yang menerimanya. Maka Hakim pun berjanji di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, setelah ini saya tidak akan minta kepada siapapun wahai Rasulullah, sampai saya mati saya tidak akan minta-minta kepada siapapun, apapun keadaan saya. Ternyata setelah Rasul meninggal dunia, kekhalifahan dijabat oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala an. Abu Bakar memanggil para sesepuh-sesepuh sahabat yang memiliki hak untuk dapat santunan dari negara, termasuk Hakim Ibnu Hisam. Dipanggil, Hakim dikasih bagiannya, ini bagianmu. Hakim pun menolak. Maaf, saya tidak menerimanya. Karena saya sudah berjanji, tidak akan menerima pemberian dari siapapun setelah dari Rasul dulu, sampai saya mati. Abu Bakar menghormati apa yang menjadi komitmen dari Hakim. Ketika Abu Bakar meninggal dunia, kekhalifahan dipegang oleh sahabat yang mulia, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an. Sebagaimana biasa, daftar para sahabat yang layak dapat tunjangan dipanggil. Termasuk Hakim Ibn Hizam. Hakim, ini bagianmu. Silakan diambil. Hakim pun menolak mengambilnya. Karena dia sudah punya komitmen. Tak mau menerima pemberian siapapun. Setelah dulu minta sama Rasul itu. Sampai meninggal dunia. Nah, karena Hakim tak mau mengambil jatahnya. Umar Ibn Khattab berpidato di depan kaum muslimin. Supaya kaum muslimin tidak menuduh Umar berbuat zalim kepada Hakim Ibn Hizam yang telah menarik haknya, ya. Maka Umar mengatakan, "Wahai kaum muslimin, kalian menjadi saksi bahwa aku sudah memanggil hakim untuk mengambil bagian haknya, tapi memang hakim tidak mau menerima." Karena dia punya komitmen tidak akan menerima pemberian dari siapapun. Tidak akan minta-minta kepada siapapun setelah dulu minta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai hakim meninggal. Nah, dan benar sampai meninggal pun hakim tidak menerima pemberian dan tidak minta-minta kepada siapapun. Barakallahu. Dalam hadis yang mulia ini, ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, boleh minta-minta dengan dua syarat. Syarat yang pertama, dia memang miskin dan melakukannya dalam keadaan terpaksa. Minta-mintanya itu, ya. Miskin dan terpaksa minta. Yang kedua, syaratnya ialah tidak ilhah. Atau ilhaf sama. Tidak merengek-rengek, memelas-melas. Ya. Taib. Sebagaimana yang dilakukan oleh Hakim Ibn Hizam radhiyallahu ta'ala an. Termasuk daftar sahabat yang miskin. Ya. Hanya minta jatah dari Baitul Mal. Hakim juga tidak melas-melas. Ya. Nah. Tidak rengek-rengek membelas untuk dikasihani. Maka Rasul pun memberi. Enggak memarahi siapa? Al-Hakim. Tidak melarang Al-Hakim. Tetap dikasih. Tapi yang lebih afdol, sebagaimana dalam hadis-hadis sebelumnya, yakni tetap tidak minta sekalipun sangat membutuhkan, lebih diutamakan untuk sabar menghadapi kemiskinan. Baik. Yang kedua, dalam hadis ini terdapat faedah bahwa bagi siapa yang diminta oleh pengemis atau yang minta-minta, ya, maka disunahkan untuk memberi, tidak menolaknya jika memang ada, ya, ada pengemis minta tas. Baik. Minta lagi, kasih. Nah, urusan apakah dia itu pengemis profesional ataukah pengemis polosan, itu bukan urusan kita. Nah, urusan kita ialah memberi orang-orang yang minta-minta. Urusan dia itu layak minta atau tidak, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang ketiga, dalam memberi sesuatu kepada orang lain dilarang keras, disertai dengan ucapan-ucapan yang menyakitkan hati. Ngasih tapi pakai mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan hati orang yang diberi, itu tidak diperbolehkan. Bisa merusak pahala sedekah dan infaknya. Nah, juga tidak diperbolehkan untuk mengungkit-ungkit pemberian yang telah diberikan kepada orang lain. Ini juga bisa merusak pahala sedekah dan infak. Baik. Yang keempat, disunahkan bagi yang mampu untuk memberi nasihat dan pengarahan kepada mereka-mereka yang menggantungkan diri dengan pemberian. Nah, seperti yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Hakim Ibnu Hizam. Kami minta dikasih. Minta lagi, dikasih lagi. Kok datang lagi, minta lagi. Ya. Posisi enak. Ya. Nyaman. Maka Rasul pun mengkhawatirkan Hakim Ibnu Hizam nanti kalau terus diperlakukan semacam itu, dia tidak mau berusaha atau menggantungkan kepada makhluk. Maka Rasul memberi nasihat dan pengarahan kepada si Hakim. Wahai Hakim, harta ini memang terasa hijau dan manis. Orang yang kalau megang itu terasa berada di tempat yang hijau, rindang, ayem ya. Nah, manis itu enak, enak makainya ya. Nah, ini orang kalau megang harta dengan prinsip sahawatun nafsi, prinsip qanaah, tidak rakus, tidak tamak, maka harta itu akan barokah. Walaupun gak banyak. Tapi kalau orang itu megang harta dengan prinsip israfun nafsi, dengan sikap yang rakus, tamak, takut habis, nah, pengen nambah yang banyak, maka hartanya gak barokah. Seperti orang yang makan terus, tapi gak kenyang-kenyang. Berarti makanannya gak barokah. Tapi kalau sudah sedikit atau sudah kenyang, ya, nah, assalamualaikum, itu berarti barokah. Taib. Maka dengan nasihat ini, alhamdulillah, Hakim Ibnu Hizam radhiyallahu ta'ala an menerima nasihat itu dengan baik. Hakim paham yang dimaksud oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu harus sabar dalam menghadapi kemiskinan. Harus berharapnya kepada Allah. Tidak menggantungkan dengan pemberian makhluk. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maka Hakim pun berjanji di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa saya Hakim Ibnu Hizam tidak akan minta-minta kepada siapapun setelah ini. Tidak akan menerima pemberian dari siapapun setelah ini. Nah, tidak menggantungkan dari bantuan manusia. Pasrah kepada Allah, qanaah dengan yang ada. Baik, karena Hakim Ibnu Hizam adalah sahabat yang mulia, paham agama dengan baik, mengamalkan agama dengan baik, maka Hakim menepati janjinya. Sampai Khalifah Abu Bakar manggil ngasih jatah yang enggak diterima. Khalifah Umar manggil ngasih jatahnya yang enggak diterima. Sampai meninggal dunia, Hakim tetap memegang teguh janjinya. Semoga Allah Ta'ala meridhoinya. Demikian pula, kalau ada orang itu kok jagakan pemberian kita, gak terlihat ada usaha untuk mandiri. Nah, maka kita disunahkan kalau mampu ngasih pengarahan. Ya, bukan berarti saya tidak mau memberi kamu. Tapi kalau engkau menggantungkan pemberian dariku, nah, aku juga manusia, kadang ada, kadang tidak, ya. Nah, sebaiknya berusaha, ya, bagaimana caranya bisa mandiri. Insya Allah saya siap membantu, kasih modal, ya, usaha. Semoga Allah memberimu kemudahan dalam mengais rezeki. Nah, ini bagus. Nah, bagaimana dengan upaya pemerintah yang melakukan pembinaan kepada para gelandangan-gelandangan pengemis jalanan? Usaha yang bagus, yang mulia. Ya, nah, kasih pembinaan, kasih pekerjaan, ya, supaya bisa mandiri, supaya tidak menggantungkan pemberian orang lain, suatu yang mulia. Ya, nah, kita dukung program-program semacam itu. Tapi kalau kita diminta, ya pasti, ya. Nah, itu lain lagi urusannya. Assalamualaikum. Baik. Faedah berikutnya yang bisa kita ambil dari hadis ini, bahwa al-yadul ulya khairun minal yadis suflah. Ini prinsip dalam Islam. Tidaklah kita memiliki mental-mental memberi, membantu. Tidak punya mental-mental apa ini? Minta-minta dan menggantungkan pemberian orang. Nah, di prinsip yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Walaupun secara ekonomi pas-pasan atau bahkan kekurangan, usahakan mencari jalan yang lebih afdol. Menjaga kehormatan diri, tidak minta-minta. Menjaga kehormatan diri, tidak mengharap pemberian orang lain. Menjaga kehormatan diri dengan sabar menghadapi ujian. Kekurangan ekonomi tadi. Berusaha untuk qanaah. Kalau memang gak ada, ya gak usah niko-niko lah. Ya. Ya, uangnya gak cukup untuk beli sate, ya sudah beli tempe. Kan gitu. Gak usah dipaksa utang-utang sampai nyati segala. Ya. Enggak usah kaya-kayaan, sok punya itu. Sok neraktir padahal enggak punya utang. Ya. Nah, enggak usah. Enggak ada, enggak usah dipaksakan. Ya. Kalau enggak bisa beli bakso, ya sudah. Nah. Beli apa? Dibawa bakso. Ya, Nabar kafikum. Ya, yang penting kuah-kuahan ya, kasih garam, kasih cabai gitu aja ya. Nah, yang penting segar. Harus dipaksakan. Seperti itu ya. Nah, kafikum. Bahkan dalam situasi yang ekonominya pas-pasan sekalipun tetap punya mental-mental memberi. Tidak nunggu kaya dulu ya. Masih bisa infak sedekah walaupun sedikit. Ini yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin harus sadar semacam itu. Bahasa para pebisnis begitu ya, mental-mental kaya. Walaupun dia enggak kaya, mentalnya mental kaya. Mental kaya itu selalu memberi. Selalu berpikiran positif. Ya. Tidak mengeluh dengan keadaan. Ya. Mental-mental kaya. Namanya ghina nafs. Ya. Kaya jiwa. Namanya mental kaya tadi itu. Ya. Nah. Kalau yang mental-mental miskin. Ya itu. Dikit-dikit minta. Dikit-dikit merengek-rengek, mengeluh, kurang dan lain-lain ya. Nah, serba enggak pernah cukup. Kalau dia kulu wala yasba, seperti orang kalau makan itu ya, enggak kenyang-kenyang, enggak puas-puas. Barakofikum. Sudah dalam posisi enak. Ya. Nah, harta itu memang apa ini? Hijau. Manis. Ya. Nah, barakofikum. Kemudian faedah berikutnya yang bisa kita ambil dari hadis ini ialah al-hattu alal ata' bisahawah wa adamil bukhli wassuh wala siyama idha kana fil ata'i ta'alufal qulubi. Anjuran untuk tetap memberi dengan kelapangan hati, tidak bakhil, tidak kikir, apalagi pemberiannya itu dalam rangka takliful qulub, melunakkan hati seseorang yang perlu dilunakkan hatinya. Ini Rasul, ajarannya semacam ini. Beliau bukan nabi yang kaya. Beliau bukan nabi yang serba ada secara finansial. Tapi Rasulullah itu adalah orang yang paling dermawan. Kalau paling dermawan, orang langsung dalam pikirannya dia kaya ya. Tapi sebetulnya paling dermawan itu tidak mesti orang itu kaya raya ya. Kedermawanan itu adalah dilihat dari banyaknya memberi. Kalau kaya raya, tapi memberinya kolo-kolo, kadang-kadang bahkan dengan penuh perhitungan. Nah, hartanya itu triliunan, ya. Tapi kalau infak sodako cuma 1.500, 5.050, ya, 10.000, tuanya. Itu bukan dermawan. Tapi ada orang yang hartanya cuma ratusan ribu. Tapi kalau sudah infak sedekah, masya Allah, ratusan ribu juga. Mana yang lebih dermawan? Yang ini. Rasulullah seperti itu. Nabi yang bukan nabi yang kaya raya. Beliau secara ekonomi pas-pasan. Hanya untuk kebutuhan pokok. Bahkan saya kurang. Tapi kalau diminta, tak pernah lola. Sifat beliau sangat dermawan. Kalau ngasih itu seperti orang yang tidak takut habis hartanya. Seperti orang yang tidak takut miskin. Nah, seolah-olah hartanya banyak. Sampai habis, tak ada lagi. Tingkat keterbawaan beliau. Apalagi dalam rangka takliful qulub. Wah, pemberian beliau enggak main-main. Sebagaimana dalam riwayat riwayat berikutnya, ya, hadis-hadis berikutnya. Beliau ngasih banyak tokoh-tokoh kabilah-kabilah Arab yang baru masuk Islam. Mereka itu tokoh, mereka itu uangnya banyak, tapi baru masuk Islam. Kasih jatah sama Rasul banyak. Jatah dari Baitul Mal, ya. Kasih. Dalam mereka ta'liful qulub. Untuk menjaga hatinya yang masih lemah agar kokoh keislamannya. Karena kalau sudah kokoh keislamannya, gak akan minta-minta. Ya, Islamnya kokoh, berarti paham. Islam itu prinsipnya al-yadul ulya khairan min al-yadis sufla. Nah, banyak tokoh-tokoh Arab pada berbondong-bondong masuk Islam. Kenapa? Nabinya dermawan, nabinya baik. Kalau kita masuk Islam, kita akan dapat bantuan banyak. Karena nabinya enggak takut miskin, kalau ngasih. Setelah mereka masuk Islam, keislamannya kokoh, paham prinsip-prinsip Islam, dah langsung hadir. Oh, begitu. Enggak lagi ya. Nah, Islam lebih dicintai daripada sekedar apa ini, materi-materi dunia. Itu yang harus dipahami dengan baik. Nah, kemudian faedah berikutnya. Ahdul mal wa jam'uhu biturukin masru'atin la yata'arabu ma'az-zuhdi fi dunia. Lianna zuhda sahawatu nafsi wa ajamu ta'aluqil qalbi bil ma'a. Mencari harta dan mengumpulkan harta dengan cara-cara yang dibenarkan oleh syariat, bekerja, ya, berusaha, itu tidak mengurangi zuhud terhadap dunia. Karena hakikat zuhud itu ialah mental kaya yang tertanam dari diri seseorang dan hatinya tidak tergantung dengan harta. Bahasa orang sekarang itu, dunia ada di genggamannya tapi tidak di hatinya. Cekelane akeh duite, ya. Nah, megang uang banyak tapi hatinya tidak tergantung dengan harta ini. Seandainya suatu ketika hartanya lenyap, itu enggak akan kecewa. Karena ketergantungan hati ini hanya kepada Allah. Nah, begitu. Enggak ngurangi zuhud. Kerja, cari nafkah yang halal supaya uangnya banyak, itu tidak mengurangi zuhud. Dengan syarat harta tadi itu hanya di tangannya saja, ya, tidak sampai dimasukkan hatinya. Hatinya tidak tergantung dengan harta tadi. Barakofikum. Kemudian dalam hadis ini juga terdapat keutamaan Hakim bin Hizam dan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka terkenal sebagai orang-orang yang memegang janjinya kepada Allah dan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi kalau sudah janji, janjinya adalah janji yang baik, mereka tetap memegang janji. Prinsip seorang muslim, kalau berjanji, dia memenuhi janjinya. Sebaliknya, orang-orang munafik itu suka janji sana, janji sini, tapi ya itu, suka mengingkari janjinya. Nah, arfikum. Sampai mati, Habib Duizan. Tidak minta-minta lagi. Tidak menerima dari siapapun. Dalam keadaan tercatat sebagai sahabat yang apa ini? Termasuk daftar fuqara wal masakin. Hebat. Ya. Taib, kita lanjutkan setelah ada nisa. Taib, kita lanjutkan faedah berikutnya. Dalam hadis ini juga kita bisa mengambil faedah bahwa harta itu akan barokah jika memenuhi beberapa perkara. Yang pertama, harta tadi halal zatnya, barangnya halal, bukan barang-barang haram. Nah, yang kedua, cara mendapatkan harta tadi dibolehkan oleh syariat, tidak dilarang. Yang ketiga, pemilik harta memiliki sikap qanaah dan sahawatun nafsi. Qanaah menerima apa adanya rezeki Allah tadi, tidak tamak, tidak rakus, itu sahawatun nafsi. Yang keempat, disisikan untuk infak dan sedekah fi sabilillah. Yang kelima, digunakan untuk hal-hal yang halal dan bermanfaat. Taib barakafikum. Jika lima perkara ini ada, maka harta tadi akan mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Pemiliknya juga akan merasakan barokah harta tadi. Walaupun jumlahnya tidak apa ini banyak. Nah, ini perhatikan baik-baik. Zatnya halal. Bukan harta-harta yang haram. Ya. Nah, yang kedua, cara mendapatnya baik, halal, sesuai dengan ajaran yang betul, sesuai dengan syariat. Yang ketiga, apa yang ketiga? Didapatkan dengan cara yang halal. Yang ketiga, nah, pemiliknya memiliki sikap qanaah, tidak rakus, tidak tamak, yakni sahawatun nafsi. Yang keempat, disisikan untuk apa? Infak dan sedekah. Yang kelima, digunakan untuk perkara-perkara yang bah, halal dan yang bermanfaat. Nah, insyaallah dengan ini semua akan dapat barokahnya harta tadi. Nah, ini pengaruh juga terhadap ibadah seseorang, terhadap pola hidup seseorang. Nah, dia akan bisa menikmati indahnya dunia. dan juga akan mendapatkan keindahan yang lebih abadi di akhirat nanti. Barakallahu dengan hartanya. Kemudian faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, wajibul hakim fi isaril hukuk li ashabiha. Pemerintah wajib untuk memberikan hak-hak rakyatnya. Jadi kalau memang pemerintah memberi bantuan langsung tunai BLT misalkan, ya, tiap orang dapat 300 ribu per bulan, ya sudah, kasihkan kepada mereka yang berhak menerimanya. Nah, jangan sampai kemudian sampai ke tangan tersisa cuma 100 ribu, ya. Dari pusat 300 turun ke wilayah tinggal 200, turun ke daerah 300, nah itu sampai ke tangan 100, nah, dipotong biaya administrasi, Pak. Nah, Pak boleh, ya, ini nasihat khusus untuk para pemimpin dan penguasa, ya. Kalau memang haknya rakyat wajib diserahkan kepada yang berhak sesuai dengan apa ini? Haknya. Itulah yang dicontohkan oleh siapa? Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala dan juga Khalifah Umar. Itu tertulis dalam data sosial, ya, Hakim Ibnu Hizam termasuk fukar ul masakin yang dapat santunan dari negara. Ya sudah, kasihkan. Masalahnya yang menerima itu mau nerima atau dolok, yang penting sudah dipanggil orang yang kasihkan bagian jatahmu ini. Nah, paham ya? Begitu. Kemudian faedah yang lain yang bisa kita ambil dari hadis ini ialah apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala an ketika menjadi khalifah ialah transparansi, keterbukaan, ya. Nah, kemudian menyampaikan keterangan agar tidak ada pihak yang suudzon. Hakim Ibnu Hizam dipanggil, dapat jatah sekian. Hakim menolak, maka Umar pun mengumumkan, saksikan, jatahnya Hakim sudah saya tawarkan untuk diambil. Hakim menolak, berarti masuk kembali ke kas Baitul Mal. Supaya tidak seudan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Seperti itu, ya. Karena kalau bantuan dari pemerintah yang harus diterima oleh masyarakat, kok ternyata balik uangnya, berarti gak terserap, kan? Nah, kok balik, berarti ada kemungkinan gak dikasihkan kepada yang berhak, ya. Mendolimi mereka-mereka yang berhak menerima. Nah, gitu. Atau uangnya sudah gak ada, tapi yang berhak menerima tidak menerimanya. Nah, larinya kemana? Barakofikum. Berarti apa ini? Ada kesamaran yang kena pemerintah. Dianjurkan bagi kita untuk apa ini? Transparansi. Ya, terbukaan dan memberikan keterangan supaya tidak timbul sultan. Kenapa? Urusan harta itu urusan yang sangat apa ini? Berbahaya. urusan yang menyebabkan seorang yang asalnya rukun damai jadi tengkar. Urusan yang menyebabkan perang saudara. Urusan yang menyebabkan putusnya ukhuwah. Nah, urusan yang menyebabkan pembunuhan dan lain-lain. Harta, ya. Nah, dia sudah dapat jatah saja, tinggal nunggu bapaknya mati sebentar lagi, gak sabar bapaknya diracun. Padahal bagiannya paling banyak. Nah, anak laki-laki, satunya anak perempuan, berarti kan dia dapat dua bagian, ya kan? Dua bagian dari anak perempuan tadi. Bapaknya pada sudah kritis. Ditunggu enggak lama enggak mati-mati. Nah, sudah enggak sabar dapat warisan. Ini bapaknya diracun. Maka menurut syariat, anak yang membunuh bapaknya ini enggak dapat warisan dari bapaknya. Nah. Oh, bisa. Seperti itu. Right? Kena harta, langsung gelap matanya. Padahal nunggu beberapa saat saja bapak sudah mati, ya. Nah, maaf pak, minum dulu. Mampus kok. Biar cepat dapat warisan, ya. Nah, kenapa? Dia sudah enggak sabar lagi untuk beli mobil ini, mobil itu, sudah. Tahan lagi ya. Kasih telepon sama dia lah. Gimana jadi enggak? Sebentar, bapak belum mati. Ya, nah. Bunuh. Wah ini boleh ya. Tapi taruh itu. Sehingga jangan bermain-main. Ya. Nah. Jangan bermain-main dengan apa ini? Harta. Ya. Nah. Taruh itu. Nasihat bagi kita semuanya. Kemudian faedah yang terakhir dari hadis ini, kana bidina asakumullah, darbul mathali bima huwa ma'rufun litakribil ma'na ila nafsis sami, membikin permisalan yang mudah dipahami agar seorang memahami pesan yang menyampaikannya, ya. Rasul bersabda kepada Hakim Ibnu Hizam, Hakim Ibnu Hizam, orang itu kalau mengambil harta dengan sikap rakus dan tamak, maka tidak diberi barokah. Seperti orang yang makan terus, tapi gak pernah puas dan kenyang. Orang itu kalau dikasih penjelasan semacam itu langsung paham ya. Makan terus tapi enggak kenyang-kenyang. Enggak sadar perutnya sudah beli melar dan enggak mampu, hanya muntah. Makan lagi. Nah, sudah enggak bisa beli mati makanan ya. Nah, kacau balau suasana tubuhnya itu ya. Nah, hasilnya tidak nikmat, tapi apa ini? Merana. Sama orang itu kalau nyikapi harta dengan tamak dan rakus, ambil, terus diambil. Ada yang minta aja. menurut hitungan masih belum waktunya. Ya. Pak, sodakonya belum pembukuan untuk buku-buku. Mau tak putar lagi, biar bisa begini-begini. Nah, gak pernah merasakan nikmatnya. Nah, ternyata rekeningnya dibobol sama maling. Mau buka. Kosong saldonya. Masuk tas dia ya. Sudah dihemat-hemat. Ditahan-tahan. Enggak beli ini, enggak beli itu. Ya. Tahun-tahun ya. Hartanya disimpan ternyata dibobol. Lah. Rakus. Tamak. Coba kalau dinikmati sedikit, sedekahkan ya, masih cukup. Itu kan enggak betul-betul nikmat ya. Nah, bisa menikmati hartanya. Ini kaya, tapi enggak pernah bisa menikmati hartanya. Seperti orang yang makan terus, enggak bisa menikmati. Sampai enggak kenyang-kenyang. Nah, ini permisalan-permisalan semacam itu harus dibuat. Ya, untuk memahamkan para pendengar tentang suatu permasalahan. Tapi ya, gak asal bikin permisalahan ya. Nah, harus dilihat sisi kesamaan dan sifat-sifatnya. Barakufikum. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberi kita sifat qona'ah dan menjauhkan dari kita dari sifat-sifat tamak dan rakus terhadap harta. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan harta kita semuanya barokah. Nah, amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.